السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Nah, kita baca khiwar pada pelajaran 3. Nah, pelajaran yang ketiga, halaman ke-18. Ya, kita baca dulu khiwar atau percakapan pelajaran ketiga. Nah, ad-darsul thalith. Pelajaran yang ketiga. Hiwar antara Ahmad dengan Ali. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Berapa murid di kelas kalian wahai Ali? Berapa murid di kelas kalian wahai Ali? Fi faslina 14 taliban. Di kelas kami ada 14 murid. Di kelas kami ada 14 murid. At-tullabu fi faslina akthar. At-tullabu fi faslina akthar. Murid-murid di kelas kami lebih banyak. Murid-murid di kelas kami lebih banyak. Fihi 19 taliban. Di dalamnya ada 19 murid. Di dalamnya ada 19 murid. Ya Ali. Ya Ali. Wahai Ali. Wahai Ali. Ma ismu talibil jadid alladhi jaa amsi? Ma ismu talibil jadid alladhi jaa amsi? Siapa nama murid yang baru yang datang kemarin? Siapa nama murid baru yang datang kemarin? Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Namanya Usama. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sekali. Dia tinggi sekali. Alaysa kadzalika? Alaysa kadzalika? Bukankah demikian? Bukankah demikian? Bala. Bala. Betul. Betul. Huwa tawilun jiddan, walakin hamidan atwalu minhu. Huwa tawilun jiddan, walakin hamidan atwalu minhu. Betul. Dia tinggi sekali. Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Ya, darinya berarti dari siapa? Dari Usama. Nah, innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia murid paling tinggi di kelas kami. Sesungguhnya dia murid paling tinggi di kelas kami. وَمَنْ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِكُمْ وَمَنْ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِكُمْ. Dan siapa murid paling tinggi di kelas kalian? Dan siapa murid yang paling tinggi di kelas kalian? أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِنَا إِبْرَاهِيمُ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِنَا إِبْرَاهِيمُ. Murid yang paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Murid yang paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Adaftaruka hadha ya Ahmad? Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan masya Allah. Inna khattaka jamilun jiddan masya Allah. Sesungguhnya tulisanmu bagus sekali masya Allah. Sesungguhnya tulisanmu bagus sekali masya Allah. Syukran ya Ali. Syukran ya Ali. Terima kasih wahai Ali. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Khatti Qati jamilun wa qatuka ajmal. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Sepertinya dia saudaramu. Na'am huwa akhi syaqiq. Ya, dia saudara kandungku. Akbaru minka huwa am asgharu? Apakah dia lebih besar darimu ataukah lebih kecil? Ya, ataukah lebih kecil? Maksudnya apakah dia kakakmu atau adikmu? Huwa asgharu minni. Huwa asgharu minni. Dia lebih kecil dariku. Dia lebih kecil dariku. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di asrama mana kamu wahai saudaraku? Di asrama mana kamu wahai saudaraku? Ana fil mahja'il khamisi. Ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama lima. Atau yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Dan dia jauh sekali dari sekolahan. Dan dia jauh sekali dari sekolah. Ada beda cerita kan? Jauh. Oh, jauh. Ya, ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ana fil mahja'i tsamini wa ab'adu min mahja'ikum. Saya di asrama yang ke-8 dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Saya di asrama yang ke-8 dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Ayyuhuma ahsanu? Ayyuhuma ahsanu? Mana dari keduanya yang paling bagus? Mana dari keduanya yang paling bagus? Al-mahja'ul khamisi ahsanu fa'in... Iya, cukup. Nah, ya diterjemahkan. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Asrama yang kelima paling bagus. Asrama yang kelima paling bagus. Fa'inna ghurafuhu awsa'u. Fa'inna ghurafuhu awsa'u. Karena kamar-kamarnya paling luas. Karena kamar-kamarnya paling luas. Wa nawafidhahu akbar. Wa nawafidhahu akbar. Dan jendela-jendelanya paling besar. Dan jendela-jendelanya paling besar. Wa marahidhahu anzafu. Wa marahidhahu anzafu. Dan toilet-toiletnya paling bersih. Wasurul lati fihi ajmalu. Wasurul lati fihi ajmalu. Dan dipan-dipan yang ada di dalamnya paling bagus. Dan dipan-dipan yang ada di dalamnya paling bagus. Ya. Cukup sih. Nah, cukup dulu. Allahu a'lamu bishawab nantafi ila huna. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.